Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Dururul Bahiyah dari Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Kita sampai pada salatus safar. Qala rahimallahu taala babun salatus safari. Bab salat safar, salat bagi orang yang mengadakan perjalanan. Qala rahimallahu yajibu al-qasru ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safari. Wajib bagi orang yang mengadakan perjalanan untuk mengqasar, meringkas salatnya. Apabila perjalanan dia keluar dari kampungnya, negaranya dengan maksud, memang dengan maksud untuk safar. Wa in kana duna baridin, walaupun jarak yang dia tempuh itu kurang dari satu barid. Satu barid sama dengan 24 km kurang lebihnya. Walaupun jarak yang dia tempuh kurang dari 24 km, tetapi kalau dia memang meniatkan keluar dari kampungnya itu dalam rangka safar, maka diqasar salatnya. Wa idza qama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman. Apabila dia tinggal di kampung yang dia tuju dan dia tidak pasti, bolak-balik begitu, maka dia boleh mengqasar salatnya sampai 20 hari. Baik. Dia tidak berniat tinggal, tidak berniat mukim di tempat yang dia tuju, tetapi dia sudah tinggal di situ. Nah, kapan urusannya selesai, nanti saya akan pulang misalnya, maka dia boleh mengqasar salatnya selama 20 hari. Nah, nanti kan kita sebutkan. Wa idza azama ala iqamati 40 atamma ba'daha. Apabila dia berazam untuk tinggal di tempat tersebut selama 4 hari atau lebih, maka dia sempurnakan setelahnya. Nah, misalnya dia berniat tinggal selama 6 hari, maka yang 4 hari boleh baginya untuk mengqasar. Nah, yang setelahnya disempurnakan. Walahu al-jam'u taqdiman wa ta'khiran bi adhanin wa iqamatain. Dan baginya, bagi musafir, boleh untuk menjama', baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim berarti maknanya mengerjakan, menggabungkan dua salat di salat yang pertama, di waktu salat yang pertama. Adapun jamak takhir menggabungkan dua salat dan dikerjakan di waktu salat yang kedua. Bi adzanin wa iqamataini, dengan satu adzan dan dua iqamah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, batasan seseorang dikatakan safar, nah, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kapan itu disebut sebagai sebuah safar, maka itu dikatakan safar. Nah, karena memang banyak dalil-dalil yang menunjukkan satu dengan yang lainnya berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda-beda. Taib. Di antara dalil tersebut, apa yang disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, dari Yahya ibn Yazid al-Hanai, dia mengatakan sa'altu Anasan an qasri salati, aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang mengqasar, meringkas salat. Faqal, maka Anas ibn Malik mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikha salla rak'ataini. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau keluar mengadakan perjalanan sejauh 3 mil, ya 1 mil itu kurang lebih 1, sekian kilometer, berarti 3 mil kan cuma 3 kilo lebih, atau 3 farsah. Nah, maka beliau salat 2 rakaat. Beliau salat 2 rakaat. Nah. Dalam riwayat yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila bepergian sejauh 3 barid, beliau baru mengqasar salat 3 barid, sebagaimana yang tadi kita sebutkan 1 barid, kurang lebih 20 kilo, 24 kilo. Kalau 3 barid, ya kurang lebih 72 kilometer. Sebagian para ulama mengatakan kurang lebih 80 kilometer. Taib. Sebagian hadis juga datang menunjukkan safar dengan bilangan hari. Sebagaimana yang datang di dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la yahillu imra'atun atau la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira 3 ayamin bighairi dhi mahramin. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar, untuk bepergian 3 hari tanpa ditemani oleh mahram. Dalam riwayat yang lain an tusafira yawman wa lailatin. Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sehari tanpa ditemani oleh mahramnya. Tanpa ditemani oleh mahram. Naam. Sehingga dari beberapa pendapat yang ada, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengkompromikan bahwasannya semuanya kembali kepada uruf. Semuanya kembali kepada uruf. Taib. Itu yang dikatakan safar. Dan sebagaimana yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya juga, jarak itu dihitung dari batas terakhir kampungnya. Jarak itu dihitung dari batas terakhir kampungnya. Nah, bangunan terakhir dari kampungnya, kemudian di situ baru dihitung jaraknya. Nah, kalau jumhur lebih selamat kalau pengen berhati-hati ya. Jumhur mengatakan kurang lebih jarak 80 km. Nah, maka sudah dinamakan sebagai safar. Taib. Kalau mau lebih berhati-hati. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini bagi orang yang dia safar wajib baginya untuk mengqasar salat, meringkas salat. Nah, meringkas salat. Di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, hadis muttafaq alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda furidat as-salatu rak'ataini. Awal mula salat itu diwajibkan adalah 2 rakaat. fazidat fil hadar. Kemudian ditambah, disempurnakan 4 rakaat apabila bagi orang yang hadar, bagi orang yang mukim, tidak sedang bepergian. Wa ukirat fis safar, dan dikekalkan, ditetapkan tetap 2 rakaat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang mengqasar salat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah sedekah yang Allah subhanahu wa ta'ala sedekahkan untuk kalian. Maknanya adalah rukhsah, keringanan. Maka terimalah sedekah Allah, terimalah keringanan Allah subhanahu wa ta'ala. Terimalah keringanan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan mengqasar salat. Dengan mengqasar salat. Taib. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimallahu taala, adapun jarak safar tadi sudah kita sebutkannya, kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan. Bagi orang yang mutaraddid, bagi orang yang ragu-ragu apakah dia akan berniat tinggal di tempat tersebut ataukah tidak. Bagi orang yang demikian, maka diperbolehkan baginya untuk mengqasar selama. Dia dalam keadaan yang demikian, tidak ada niat untuk betul-betul tinggal di tempat tersebut. Boleh, walaupun lebih dari 4 hari, walaupun lebih dari 10 hari. Sebagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah pada peperangan atau pada Fathu Mekah, disebutkan beliau tinggal selama 19 hari. Beliau tinggal selama 19 hari, dan selama 19 hari itu pula beliau mengqasar salat. Beliau mengqasar salat. Demikian juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimallahu taala, kata Jabir bin Abdullah, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 lailatan yaqsurus salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari, dan selama 20 hari itu beliau mengqasar salat karena tidak ada niat untuk tinggal di Tabuk. Mutaraddid keadaannya. Bergantung sesuai dengan urusan. Begitu urusan selesai, pulang. Baik. Ini namanya mutaraddid. Tapi kalau dia sudah bisa memastikan, ya kurang lebih saya akan tinggal 20 hari. Sudah dia niat tinggal selama 20 hari di situ, maka dia menyempurnakan sholatnya. Atau 5 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya. Sholatnya sempurna. Taib. Oleh karenanya sebagian para ulama memilih pendapat seseorang dibolehkan untuk mengqasar ya paling lamanya 19 hari, dikarenakan itu tadi Nabi SAW tatkala pada Fathu Mekah beliau tinggal di Mekah selama 19 hari dan beliau mengqasar. Nam. Lama fataha Nabi SAW Makkata, tatkala Nabi SAW membuka kota Mekah, aqama fiha 19 lailatan, beliau tinggal di kota Mekah selama 19 hari. Yusalli rak'atain, beliau senantiasa salat 2 rakaat. Qal fa nahnu idza safarna fa aqamna 19 qasarna wa in zidna atammana. Taib. Qal, rawi dari hadis ini mengatakan, kami apabila melakukan perjalanan, idza safarna fa aqamna 19 dan apabila kami tinggal selama 19 hari, maka kami mengqasar salat kami. Wa idza zidna, apabila kami menambah lebih dari 19 hari, atamna, maka kami pun menyempurnakan salatnya. Kami pun menyempurnakan salat. Taib, ini pendapat yang juga dikuatkan oleh al-imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Taib, wallahu taala alam bisawab. Dikembalikan kepada niat. Nah, dikembalikan kepada niat. Nah, kalau selama dia berniat tidak tinggal di tempat tersebut, maka dia boleh mengqasar walau sinin, walaupun setahun, walaupun bertahun-tahun. Selama dia memang tidak berniat tinggal di situ. Taib. Ada perkara yang menghalangi dia untuk terus tinggal di tempat tersebut. Entah misalnya dipenjara oleh penguasa atau ada urusan yang menghambat dia yang tidak bisa diketahui kapan akan selesainya. Nah, sehingga pokoknya kalau selesai pulang misalnya. Taib. Maka wallahu taala alam bissawab, yang rajih nam adalah tetap boleh baginya untuk mengqasar walaupun lebih dari 19 hari. Adapun bagi orang yang memang sudah berniat untuk tinggal di tempat tersebut, di tempat tersebut, taib, maka dia diperbolehkan untuk mengqasar selama 4 hari saja. Setelahnya maka dia sempurnakan salatnya. Setelahnya maka dia sempurnakan salatnya. Sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama adalah walaupun tidak sharih, hadisnya sahih tapi tidak sharih. Tidak sharih itu tidak jelas menunjukkan bahwasanya kalau nam dia itu berniat tinggal diperbolehkan qasar 4 hari, selebihnya disempurnakan. Nah, walaupun tidak sharih seperti itu, hadisnya sahih. Nah, tapi sebagian para ulama mengambil istimbat untuk pendalilan apa yang tadi kita sebutkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di hari-hari haji. Dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, annahu qadima Makkata sabihata rabi'atin min Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekkah pagi hari di tanggal 4 Dzulhijjah. Fa aqama biha ar-rabi' wal khamis was-sadis was-sabi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Nah, pada tanggal datang tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 di Mekah. Wa shalla subha fil yaumi tsamin, dan beliau salat subuh di tanggal 8. Nah, selama beliau tinggal di tanggal 4, 5, 6, 7, maka beliau mengqasar salat. Beliau mengqasar salatnya. Ketika tanggal 8, beliau setelah salat subuh, beliau menyempurnakan salatnya, hanya saja di jamak. Naam. Tsumma kharaja ila Mina, falamma aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah arba'ata ayyamin yaqsuru shalah. Naam, karena tanggal 8 beliau kemudian pergi ke Mina, Yaumut Tarwiyah kan, untuk mabit di Mina. Dan di Mina beliau tidak mengqasar salatnya. Nah, tidak mengqasar salatnya, dikerjakan secara sempurna. Naam. Kemudian pembahasannya adalah bagaimana cara menjamak dua salat tersebut. Bagaimana cara menjamak dua salat tersebut? Kapan kita melakukan jamak takdim? Kapan kita melakukan jamak ta'khir? Taib. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila shalla dhuhra thumma raqiba." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bepergian sebelum matahari itu tergelincir, berarti sebelum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhirkan pengerjaan salat duhur. Beliau mengakhirkan mengerjakan salat duhur hingga dijamak digabungkan dengan salat asar. Jadi kalau kita berangkat sebelum masuk waktu salat duhur, maka salat duhurnya ditarik ke belakang, dikerjakan saat waktu masuk salat asar. Nah, namun apabila bepergiannya itu setelah masuk salat duhur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur, kemudian mengerjakan salat asar, baru berangkat. Baru berangkat. Nah, boleh juga kalau tidak mau menjamak, dia salat duhur ketika akan bepergian setelah salat duhur. Boleh dia ketika bepergian setelah masuk waktu salat duhur, maka dia salat duhur terlebih dahulu kemudian berangkat. Bagaimana asarnya? Asarnya dikerjakan di jalan dengan diqasar. Nah, boleh. Dua cara ini boleh dilakukan, karena dua cara ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, cara pertama, taib, yang tadi kita sebutkan. Nah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam, hadisnya sama, hadis hadis dari Al-Imam Ahmad juga. Tadi diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim juga Imam Ahmad. Hadis yang ini juga dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau tadi dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau hadis Anas bin Malik itu caranya adalah dengan dia salat duhur terlebih dahulu, kemudian salat asarnya dikerjakan di jalan, di qasar. Nah, kalau hadis Ibnu Abbas di mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara dhuhra hatta yajma'a huma ila al-'ashri yusallihima jami'an wa idza irtahala ba'da an tazigha asy-syamsu shalla dhuhra wal-'ashra jami'an thumma sara." Nah, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bepergian sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu sholat duhur, maka beliau mengakhirkan dari sholat duhur, mengerjakan di waktu asar, digabung. Tetapi kalau beliau berangkat setelah tergelincir matahari, maknanya telah masuk waktu sholat duhur, maka beliau mengerjakan sholat duhur dan sholat asar semuanya, baru kemudian pergi. Dua-duanya boleh. Nah, dua-duanya boleh. Taib. Kemudian sholat yang bisa dijamak adalah sholat duhur dan sholat asar, demikian juga sholat maghrib dan juga sholat isya, dan juga sholat isya. Akan tetapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, menjamak sholat itu adalah sebuah rukhsah. Nah, kapan ada udzur maka diperbolehkan seseorang itu untuk menjamak. Ada masyakkah, ada sesuatu yang membuat dia itu sulit, susah apabila dia meninggalkan jamak, maka boleh baginya untuk menjamak. Nah, ya, diantara udur-udurnya adalah sakit misalnya. Apabila dia harus meninggalkan jamak, tidak boleh dijamak, nanti kalau dia sholat pada waktunya itu sulit. Nah, maka boleh baginya dia untuk menjamak. Tayyib. Begitu juga orang yang safar, orang yang bepergian. Nah, begitu juga misalnya hujan yang lebat yang membuat basah baju, atau hujan yang enggak begitu lebat tetapi membuat jalanan itu becek. Nah, banyak lumpur misalnya karena dia tinggal di tempat yang belum, di jalannya belum bagus misalnya. Boleh baginya untuk menjamak. Boleh baginya untuk menjamak. Nah, atau ada angin yang sangat kencang. Nah, angin ribut. Sehingga kalau dia sholat tepat pada waktu berangkat ke masjid juga ini masyakkah. Boleh baginya pula untuk menjamak. Taib. Hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak sholat biduni safarin wala matarin. Nabi SAW beliau pernah menjamak dua sholat tanpa, ketika itu tidak sedang bepergian, tidak juga sedang hujan. Nah, sebagian para ulama membawa hadis ini kepada kemungkinan yang ketiga, karena udur seseorang diperbolehkan untuk menjamak adalah safar, hujan, sakit, atau perkara-perkara yang semisal dengan demikian. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak dua salat bukan dikarenakan hujan, juga bukan dikarenakan safar, berarti tersisa udzur yaitu sakit. Nah, jadi bukan tidak ada apa-apa tiba-tiba salatnya dijamak. Tayyib. Ini yang lebih berhati-hati insyaallah taala. Jadi makna di dalam hadis ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat. Nah, bukan karena hujan, bukan juga karena taib safar, berarti tersisa satu. Mungkin ihtimal karena sakit. Nah, bukan karena tidak apa-apa kemudian dijamak dua salat. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kalau misalnya kita berada di dalam masjid, nah, hujan, kemudian imam rawatib hendak melaksanakan jamak, apa yang harus kita lakukan? Nah, boleh baginya, kalau kita sepakat bahwasanya memang dari sisi syariat itu diperbolehkan untuk dijamak, hujannya sangat lebat misalnya, maka kita pun boleh ikut menjamak bersama dengan imam rawatib. Nah, kemudian kondisi yang kedua, kalau hujannya hujan yang ringan, sehingga kalau seseorang itu berangkat ke masjid tidak ada masyakkah sebenarnya. Nah, jalannya juga tidak becek, hujannya sekedar ringan. Karena sebagian madhab ada yang pokoknya hujan, mau ringan mau enggak, jamak. Maka kalau kita sebagai makmum, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau kita tidak ikut jamak bersama dengan imam, maka kita keluar. Begitu nanti kita melaksanakan sholat isya, pilih tempat masjid yang tidak dijamak. Pilih masjid yang tadi tidak dijamak. Pilihan yang kedua adalah kita ikut menjamak sholat bersama dengan imam. Kita ikut menjamak sholat bersama dengan imam demi maslahat, misalnya apabila dikhawatirkan timbul fitnah. Untuk kemudian tatkala dikumandangkan azan pada waktunya, maka kita pun mendatanginya, tentu di masjid yang lain pula. Nah, ini boleh dilakukan. Kemudian bagaimana kalau ternyata imamnya yang tidak mau menjamak sholat? Nah, imamnya yang tidak mau menjamak sholat, apakah kita diperbolehkan menjamak sendirian? Tayyib. Ini juga khilaf diantara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, tidak boleh menjamak itu sendirian, tidak boleh. Kalau memang imam rawatib tidak boleh, tidak mau menjamak sholat, tayyib, maka dia juga tidak menjamak sholat. Maka dia tidak menjamak sholat. Nah, pendapat yang kedua, boleh baginya untuk menjamak sholat bersama dengan jamaah yang ada. Boleh baginya untuk menjamak sholat bersama dengan jamaah yang ada, walaupun imam rawatib tidak menjamak. Nah, pendapat yang pertama tadi berdalil dengan bahwasanya imam rawatib itu yang memiliki hak, yang memiliki hak, yang berkuasa. Nah, untuk menjamak tidak, itu tergantung imam rawatib. Sementara Nabi SAW bersabda, inna maju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Faidha kabbara fakabbiru wala yukabbiru hatta tukabbira, atau hatta falatukabbiru hatta yukabbira. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita pulang hujan begitu, kita pulang, apakah boleh menjamak di rumahnya? Jawabannya adalah tidak boleh. Ini yang dikuatkan oleh Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib. Karena memang asal, hukum asal itu adalah seseorang sholat pada waktunya. Sholat, sekali lagi, pada waktunya. Nah, sholat pada waktunya. Kemudian pula, seseorang yang musafir, nah, yang dia telah sampai di tujuannya, yang dikenal dengan musafir yang nazil, musafir yang nazil, yang singgah begitu di tempat di mana dia tuju. Seorang musafir yang nazil itu tidaklah kemudian menggugurkan kewajiban dia untuk sholat jamaah. Suf, musafir tidak gugur kewajiban dia untuk sholat jamaah. Kapan dia mendengar adzan, maka dia harus menjawab, memenuhi panggilan adzan tersebut. Kecuali kalau dia memang membutuhkan hajah untuk melakukan sholat di rumahnya, seperti ingin beristirahat karena baru sampai, nah, ingin beristirahat, atau ada sesuatu yang taib menghalangi dia untuk bisa berangkat ke masjid, nah, atau adzan yang tidak terdengar atau jauh tempatnya, baru boleh, nah, untuk melaksanakan sholat di rumahnya. Tetapi kalau itu semua tidak ada, maka dia tetap wajib untuk mendatangi masjid. Nah, sebagaimana dalil keumuman dalil tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat beliau yang buta. Nah, yang awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk tidak menghadiri salat jamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atasma'un nida'?" Apakah kau mendengar adzan? Qala na'am. Maka sahabat tadi menjawab, betul ya Rasulullah. Ajib. Maka kata Nabi SAW, maka jawablah panggilan adzan tersebut. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man sami'an nida'a. Man sami'an nida', barang siapa yang dia mendengar adzan dan dia tidak mendatangi untuk salat jamaah, fala salata lahu illa min udrin, kata Nabi. Kalau seseorang mendengar panggilan adzan kemudian dia tidak mendatangi untuk salat jamaah, bagi laki-laki maksudnya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya walaupun dia kerjakan di rumah, illa min udhrin, kecuali dari orang yang memiliki udhur. Orang yang memiliki udhur. Taib. Ini makanah kedudukan yang sangat penting terkait dengan sholat jamaah. Terkait dengan sholat jamaah. Makanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa mataqallafa minna min salatil jama' min salatil jama'ah illa munafiq qad tuhima nifaquhu. Amma qala radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami itu tidak ada yang meninggalkan salat jama'ah kecuali orang-orang munafik yang dia itu betul-betul tertuduh dengan kemunafikannya. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib. Terlebih salat subuh. Naam. Salat isya. Naam. Jadi keadaan dia yang diperbolehkan mengqasar tidak kemudian otomatis menggugurkan kewajiban salat jamaah bersama dengan kaum muslimin. Dan kalau dia salat bersama dengan kaum muslimin, maka dia ikut kaum muslimin terkait dengan caranya, yaitu menyempurnakan sholatnya, tidak diqasar. Baik dia ikut dari awal maupun dia dalam keadaan masbuk, dalam keadaan terlambat, tetap dia menyempurnakan sholatnya. Tayyib. Adapun terkait dengan adzan dan dua iqamah tatkala menjamak, nah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari juga hadis Muslim, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjamak dua salat tadi, satu adzan kemudian iqamah, laksanakan salat yang pertama selesai, tidak ada salat sunnah, kemudian laksanakan iqamah, mengerjakan sholat yang kedua. Taib. Adapun bagi musafir yang sair, musafir yang masih dalam perjalanan, maka tidak mengapa baginya tidak mengikuti sholat jamaah. Misalnya bepergian ke Jakarta, belum sampai Jakarta, masih dalam perjalanan, terdengar adzan misalnya, tidak mengapa baginya untuk terus berjalan sampai kemudian dia istirahat, kemudian di situ dia baru mengerjakan salat, sehingga tidak berjamaah dengan jamaah kaum muslimin di masjid tersebut. Taib. Itu bagi musafir yang sair, yang sedang menempuh perjalanan. Nah, Allah Ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga ada guna dan juga faedahnya untuk kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Kan pada waktu hujan kan imam rawatib menjamak, nah, setelah isya itu ada, yaitu jamaah yang maghrib tadi tidak hadir di situ, lalu dia mengadakan Taib, kalau sudah dikumandangkan. Kalau sudah dijama, maka semestinya tidak dikumandangkan adzan isya, tidak dikumandangkan adzan isya. Maka ini perlunya seorang muadzin. Nah, perlunya seorang muadzin. Baik, agar tidak salah begitu. Nah, baik. Kalau ternyata kita sudah sholat jamak, nah, kemudian hujan sudah reda, ada yang mengumandangkan azan di masjid tersebut, maka kalau kita menghadiri itu terhitung sebagai nafilah sunnah. Nah, terhitung sunnah. Baik. Boleh baginya untuk menghadiri, boleh juga baginya untuk tidak menghadiri. Nah, kecuali kalau dia berada di dalam lingkungan masjid, maka dia harus sholat bersama dengan jamaah. Nah, Allah Ta'ala alam bisa. Baik. Apabila di masjidnya sudah ada adzannya, maka tidak perlu adzan, tidak perlu adzan kembali, karena hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah, cukup dengan iqamah, cukup dengan iqamah. Fadal. Bagi musafir yang sa'ir, bagi musafir yang dia dalam perjalanan, mana yang lebih afdal? Wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih afdal adalah dengan mengambil rukhsah, dengan mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ini yang lebih utama. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan sadaqatun, itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian. Nah, fakbalu sadaqatahu, ambil, terimalah sedekah Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mengambil keringanannya. Keringanan, kemudahan. Nah, diambil walaupun sebenarnya bisa kalau kita usahakan, kan bisa. Nah, pas adzan kita berhenti di masjid. Nah, misalnya agar bisa sholat berjamaah dengan imam setempat, kan begitu. Tetapi sekali lagi ini adalah rukhsah, kan nggak setiap hari kita seperti itu. Kita nggak setiap hari seperti itu, nggak setiap setiap waktu, paling waktu-waktu tertentu. Nah, kalau kita sedang bepergian saja, kan begitu. Maka yang lebih utama adalah wallahu ta'ala alam bisawab, tetap mengambil rukhsah, mengambil keringanan tersebut. Nah. Ada. Ya. Misalkan kita pergi daur keluar kota gitu. Mungkin sehari pagi sampai sore atau beberapa hari, 2 hari. Itu kita terhitung safar nazil atau tidak? Safar yang nazil. Nah, karena kita sudah pergi daurah, kemudian kita kan sudah ada tempatnya, kan begitu, punya base camp lah bahasanya, terhitungnya nazil, safar yang nazil. Nah, kalau di situ ada mudah mendatangi masjid, maka dia wajib untuk mendatangi masjid tersebut ketika mendengar adzan. Oh iya, nah iya, betul, harus mengikuti jamaah di masjid tersebut. Dan tidak boleh, walaupun kita telah melaksanakan, misalnya karena kita tinggalnya di masjid, kemudian mungkin saja karena ada keperluan sehingga kita menjamak di jalan, pulang ke masjid, misalnya ketika isya, kita menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib misalnya. Pulang ke masjid ke tempat itu ternyata di waktu isya, misalnya. Taib. Nah, tidak boleh kemudian kita tidak ikut salat bersama dengan jamaah tersebut walaupun kita telah mengerjakan. Nah, hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabatnya dua orang. Tatkala beliau salat bersama dengan sahabah yang mukim di situ. Nah, selesai salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang sahabat tadi. Kenapa kalian tidak salat bersama dengan kami? Solaina fi safar ya Rasulullah. Kami telah salat tatkala dalam perjalanan tadi. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah kalian tetap salat bersama dengan jamaah dan itu terhitung sebagai nafilah untuk kalian. Tapi kalau itu di luar masjid, ini masjid enggak tempat jamnya dekat masjid, apa harus datang jamaah itu? Tidak. Kalau mau datang silahkan, kalau tidak juga tidak mengapa. Tapi kalau dia di dalam masjid, maka dia harus ikut. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.